apa kau lakukan? Mendustakan cintamu. Sungguh ku tak percaya kau melakukan itu padaku. Mengapa kau tak pernah jujur kepadaku? Mengapa kau tak pernah terbuka untukku? Cintaku tulus padamu, tapi mengapa kau ragu? Buang saja kau ingin saling memiliki. Masihkah kita harus saling hanya untuk menutupi kelemahan dirimu? Mengapa kau lakukan? Mendustakan cintamu. Sungguh ku tak percaya kau melakukan itu padaku. Mengapa kau ragu? Buang saja.